Welcome to my channel DJ Lokal. Sungguh kita gak sangka menjadi begini. Mana yang kita cinta sampai bikin sakit hati. Kita cinta sampai kini sakit hati.